Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa mudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin ayyuhat tullabil ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa ta'lim. Hari ini hari besok menjemputan libur. Kita lanjutkan membaca kitab Usul Sunnah dengan syarahnya Syekh Rabi sampai pada terakhir al-iman bi adab al-qabri. Sampai situ dah. Wal imanu qala asy-syekh qala al-imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitab beliau Usul Sunnah, wal imanu bi adab al-qabri, dan beriman kepada azab kubur. Wana hadhil ummah tuftanu fi kuburiha, dan bahwa sesungguhnya umat ini, umat manusia, tuftanu akan diuji, ada fitnah di sana, fitnah kubur. Watis'al, dan akan ditanya, anil imani wal islami, tentang iman, tentang Islam. Wa man rabbahu wa man nabiyahu, wa man rabbuhu wa man nabiyuhu, siapa Rabbnya dan siapa Nabinya. Ini pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap kita. Hanya beberapa orang saja yang dikecualikan, yang tidak akan ditanya di alam kubur. Yang pertama adalah orang para rasul. Sebutkan Syekh Ibnu Utsaimin tiga dalam Syarh Lumatul I'tiqad yang tidak akan ditanya di alam kubur adalah yang pertama para rasul. Para rasul wal anbiya, mereka tidak akan ditanya. Kenapa? Karena mereka objek yang dipertanyakan. Man nabiyuka, siapa nabimu? Yang kedua, al-aulad alladhi matu wa hum sigar, anak kecil yang mati belum baligh, ini juga tidak akan ditanya. Karena mereka pasti fil jannah. Disebutkan oleh para ulama yang disepakati adalah anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum baligh, sepakat mereka fil jannah. Adapun anak-anaknya musyrikin dan kafirin, mereka termasuk dari bagian ashabul fatrah, orang-orang yang hidup di masa kekosongan rasul yang akan diuji nanti di yaumil kiamah. Adapun yang disepakati adalah anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan belum baligh, itu fil jannah. Sehingga mereka tidak akan ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka di alam kuburnya. Yang ketiga adalah asy-syahid fil ma'rakah, orang yang mati syahid di medan laga, orang yang mati syahid di medan perang. Nabi mengatakan kafa bi bariki syuf ala ru'usimul fitnah. Nabi mengatakan cukup dengan tebasan-tebasan pedangnya musuh yang menebas kepala-kepala mereka, itu sebagai bentuk ujian yang menunjukkan kebenaran imannya. Sehingga dengan dalil ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Lumatul I'tiqad bahwa mereka itu tidak akan ditanyai dengan tiga pertanyaan ini. Dicatat sama Dom. Yang pertama, siapa yang tidak akan ditanya nanti di yaumil qiyamah di alam kubur? Siapa yang tidak akan terkena fitnah kubur? Yang pertama, para rasul wal anbiya. Yang kedua siapa? Yang benar. Anak yang meninggal sebelum baligh. Yang ketiga, syuhada. Syuhada fil ma'raka, syuhada syahid dalam perang. Kalau syahid yang lainnya ditanya, syahid karena ketimpaan barang, mati karena tertimbun, mati karena tenggelam, mati karena melahirkan, ini ditanya. Adapun yang tidak ditanya adalah yang mati di medan perang sesuai dengan hadis Nabi, kafa bi bariki siyuf ala ru'usihim alfitnah. Wayatihi munkarun wa nakirun. Dan akan datang kepada setiap orang di alam kuburnya munkar wa nakir. Kaifa syallahu jalla jalaluh? Datangnya sekehendak Allah Subhanahu wa taala seperti apanya datangnya malaikat itu? Mengkondisikan seperti apakah malaikat itu? Kaifa insyaallah sekehendak Allah azza wajal yang tidak bisa kita gambarkan dengan otak-otak kita, karena apa? Karena itu alam ghaib. Apa yang datang dalam hadis, apa yang tersebut dalam hadis kita imani, yatihil malakani, datang dua malaikat kemudian keduanya mendudukan orang yang mati tersebut. Wa kaifa rada, dan bagaimana Allah mengendakinya. Waliman bihi wa tasdiqu bihi, iman dengannya dan mempercayai dengan berita tersebut. Qala Syekh Rabi' dalam syarahnya kita lihat, wal imanu bi adabil qabri, kita wajib meyakini, mengimani adanya azab kubur. Apa faedah dan hikmah pembahasan tentang ini? Hikmahnya ikhwan, setelah kita tahu adanya alam kubur, setelah kita tahu adanya fitnah kubur yang berbentuk pertanyaan siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu, dan di sana ada nikmat kubur serta azab kubur, maka hikmahnya adalah mari kita persiapkan untuk menjemput hari itu. Akan datang hari tersebut. Tidaklah alam kubur dengan kita kecuali sangat dekat. Yang memisahkannya hanyalah kematian saja. Seorang kalau mati, maka sudah masuk alam kubur. Dimakamkan dia di hari itu, maka langsung. Begitu cepat, begitu dekat. Maka mari kita mempersiapkan segala sesuatunya. Misal, karena kita tahu kita akan ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, maka mari kita persiapkan jawabannya dengan baik. Jangan sampai kita menyesal belum sempat belajar, apalagi mengamalkan kandungannya, sudah mati duluan. Ajal menjemput kita. Mau bagaimana kita? Belum belajar sudah dites. Antum mending mau tes dikasih tahu seminggu sebelumnya ada tes, belajar dulu. Nah ini orang tidak diberitahu kapan mati, tiba-tiba dia mati. Jadi hari itu dia akan ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, dan dia belum persiapan. Bagaimana cara menjawabnya? Persiapan menjawab pertanyaan malaikat man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka itu bukan hanya dengan hafalan tok, Rabku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, bukan itu. Tetapi pembuktian sampai kita mengesakan Allah dalam peribadatan, mengimaninya, mentaatinya, sampai kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bebas dari bid'ah, dan sampai kita mengenal Islam dengan dalil dan mengamalkannya. Dan itulah barulah seorang akan dikatakan mampu menjawab pertanyaan malaikat. Sehingga bukan hanya hafalan, bukan hanya ilmu, tetapi apa? Al-amal bil-ilmi. Qala syarabi wal-imanu bi'adabil qabri hadha waradat fihi ahadithu. Dalam bab ini tersebut beberapa hadis-hadis Nabi. Wa minil ayat, dan diantara ayat yang ada adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adhab. An-nar, neraka. Yu'radun, ditambahkan alaiha kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ghuduan wa asyia, di waktu pagi dan di waktu sore, wa yawma taqumu as-sa'atu, dan ketika kelak terjadi kiamat, Allah mengatakan adkhilu, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya dan para pengikutnya asyadil azab, kepada siksa yang begitu dahsyat, yakni neraka. Ayat ini sangat jelas kapan ditampakkan neraka kepada Fir'aun dan kaumnya, yakni sebelum kiamat. Sebelum kiamat. Kapan itu sebelum kiamat? Sekarang di mana mereka? Di alam barzah. Nama lain alam kubur adalah alam al-barzah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yawmi al-qiyamah. Tidak sama sekali. Sesungguhnya itu adalah kalimat yang mereka akan ucapkan. Di belakang mereka, yaitu di hadapan mereka, ada barzah. Dan mereka berada di barzah sampai yaumul qiyamah, sampai mereka dibangkitkan. Qala Syekh Rabi', fa fir'aunu wa qaumuhu wa kadzalika sayrul kufari yu'raduna 'alan nadi ghuduwan 'ashiyya, hadza 'adab al-barzakh. Fir'aun dan kaumnya, demikian juga semua orang-orang kafir, ditampakkan kepada mereka neraka sebagai siksaan. Ditampakkan kepada mereka neraka sebagai siksaan. Uduan wa asyia, di waktu pagi dan di waktu sore. Ini terjadinya kapan penampakan itu, azab ini, azab ditampakannya neraka, adalah di alam barzah. Alam barzah, apa itu barzah? Barzah, waikum muslimin, satu kata yang memiliki makna pemisah. Pemisah. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman, siapa yang hafal? Bainahuma barzahun la yabghiyan. Di laut sana ada air asin dan ada sungai air tawar. Keduanya terdapat barzah yang memisahkan, dan keduanya tidak bisa saling mencampur. Barzah, alam yang memisahkan dunia dengan akhirat. Akhirat, apakah sekarang sudah ada? Hah, apa jawabannya? Jawabannya belum ada. Yaumul akhir itu adalah hari terakhir. Ini masih ada hari, belum hari akhir. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Kiamat itu dari kalimat qama yaqum, qiyamatan, manusia bangkit, berdiri. Belum ada itu. Yaumul Ba'tsi, hari pembangkitan. Manusia belum dibangkitkan. Kiamat itu ada setelah nanti semuanya hancur dan manusia dibangkitkan setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Yang pertama tanda kiamat besar. Hancur semuanya. Illa man syaa rabbuh, kecuali yang dikehendaki Allah Azza wa Jal untuk tidak hancur. Kemudian setelah itu barulah manusia memasuki masa yaumul kiamah. Nah, sebelum masa yaumul kiamah, orang sudah banyak mati. Di manakah mereka? Di alam yang namanya barzah, yang memisahkan antara dunia dengan alam akhirat. Faham dom? Nah, Fir'aun dalam ayat ini beserta kufar yang lain sudah merasakan azab, siksaan. Sudah merasakan azab. Di saat kapan ke itu? Di alam kubur. Dengan bahasa lainnya, alamul barzah. Thuma tafa alihi azabu yaumil qiyamah, kemudian ataf alihi yakni didatangkan setelahnya azab yang dahsyat, azab yaumil qiyamah. Sebutkan wa yaum yaqumul qiyamati, dan ketika terjadi kiamat, alam kubur dulu baru alam kiamat. Di alam kiamat mereka bukan hanya ditampakkan siksaan, tetapi mereka ditimpakan azab yang dahsyat. Wa yaum taqumus sa'atu adhilu ala fir'aun ashadul adab ila ayatin ukhra tufidu hadza, dan ayat yang lainnya memberikan pengertian yang semisal ini. Yani apa kesimpulannya ayat ini, nak? Kapan ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan kaum kafirin neraka itu? Kapan ditampakkannya? Ya. Pagi dan petang. Hari apa itu? Senin, Selasa, Rabu. Setiap hari sekarang ini? Di alam barzah. Ya? Di alam barzah. Pagi dan sore di alam barzah. Fir'aun masih di bumi atau di alam barzah, Mas? Alam barzah. Di mana itu alam barzah? Nggak tahu. Alam barzah, alam lughaib. Tidak diberitahukan di mananya. Ya. Wa warada fi adabil qabri anir rasul alaihi salatu wassalam fi sayhain. Ada pembahasan tentang di mana kubur itu, alam kubur itu. Hadith Bar bin Azib yang menerangkan tentang perjalanan ruh. Perjalannya seorang mukmin, ruhnya diterima, dibuka pintu langit, diterima. Dibawa rombongan malaikat yang membawa kain kafan yang sangat wangi, yang sangat halus. Kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Demikian pula orang yang kafir. Ia membawa malaikat yang hitam, kain kafan yang busuk dari api, dari neraka, tidak diterima dan kemudian dilemparkan ke bumi. Sehingga Allah menyatakan, minha khalaqnahum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Wa warada fi adabil qabr, dan tersebut dalam adab kubur, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sayhin, dalam sayhin marra ala qabrain. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu melintas kuburan, melintas kuburan. Wa qala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fa kabirin. Dua kuburan ini melintas pada dua kuburan, melintas pada dua kuburan. Nabi mengatakan dua kuburan ini penghuninya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar. Qala bala innahu kabirun. Kemudian beliau mengatakan bahkan ini perkara besar. Ya. Amma haduhuma, adapun yang satu, fakana yamshi bin namimah, Orang ini dulu ketika di dunia senangnya mengadu domba. Mengadu domba apa maksudnya? Mengorek kejelekan orang, bercerita tentang fulan, fulan, fulan, fulan. Nah, engkau nukilkan cerita fulan ini tentang orang lain kepada pihak yang dicelek-celekan. Kamu tahu enggak, fulan itu ngomong sama saya, kamu begini, begini, begini. Hati-hati dari dia. Dia benci sama kamu. Hati-hati sekalian. Sedari datang kabar si Alan lagi. Kamu enggak? Tahu enggak ini si Alan si begini? Hati-hati darinya. Dia benci sama kamu. Ketika dua hari ini bertemu berkelahi. Karena namimah yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, bahasa Indonesianya adu domba. Padahal adu manusia. Bukan adu domba, adu manusia. Ya. Wa malahar, adapun orang yang satunya lagi, fakana la yasatiru minal baul. Yang satu ini tidak menutupi dari terpercik air kencing. Hati-hati dari air kencing. Karena itu najis. Membatalkan sholat kalau itu ada pada bagian kita. Lebih dari itu sebagai faktor terbesar adanya azab kubur. Sebutkan dalam hadis yang lainnya, inna amata azabil qabri minal baul. Nabi mengatakan keumuman azab kubur adalah karena permasalahan berkaitan dengan air kencing. Karena itu jangan gegabah dengan yang berkaitan dengan air kencing. Ya. Waqa'a fi kabiratin, dua orang ini namimah dan tidak membersihkan diri dari air kencing, bisa tidak cebok. Ya, dia berarti tidak berhati-hati dari air kencingnya. Kencing kemudian tidak cebok langsung masukkan ke celana. Menetes satu tetes, dua tetes. Ini keumuman azab kubur karena faktor ini. Qala Syarabi, waqa fi kabiratin, dua orang ini jatuh pada dosa besar. Fa'adzabahullahu fil barzakhi, maka Allah siksa dua orang ini di alam barzakh. Hadza min al adillati ala anna an-nasa yu'adzabuna fil qabri bi dhunubihim. Ini adalah sebagai dalil yang menerangkan bahwa manusia mereka diazab di alam kubur bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Mereka diazab dengan sebab dosa-dosa mereka. Hadis ini apa yang bisa kita petik? Adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Wa min haditsil Barra, di antaranya juga hadits Barra, Barra bin Azib radhiyallahu an, yani annahu yati ma munkarun nakirun. Disebutkan dalam hadits Barra bin Azib yang panjang bahwa orang yang dikubur akan didatangi oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Was'alani, keduanya bertanya kepada orang tersebut. Fal mu'minu yaqul, seorang mukmin akan mampu menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah, nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wasalam. Ja'ana bil bayyinati wal huda kama fil hadits Asma, famanna bihi wattaba'nahu. Datang kepada kami nabi ini dengan membawa penjelasan dan petunjuk sebagaimana hadis ini tersebut dalam hadis Asma binti Abi Bakr, famanna bihi wattaba'nahu, maka kami beriman kepada nabi ini dan kami pun mengikutinya. Ini jawaban seorang mukmin di alam kuburnya ketika ditanya, man nabiyuka? Ini menunjukkan apa? Adanya fitnah kubur. Fitnah itu, fitnah, bentuknya apa fitnah? Pertanyaan, ujian. Tiga pertanyaan tadi disebut dengan fitnatul qabri. Wa fi haditsil Barra, yas'al man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dalam hadits Barra bin Azib disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Munkar wa Nakir bertanya kepada orang tersebut yang dikuburnya setelah dia dimakamkan, kemudian berpaling para penguburnya. Datanglah dua malaikat Munkar wa Nakir, kemudian bertanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu? Fayaqul, maka orang yang mukmin dia akan menjawab, Rabbi Allah wa din Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul lahu, nam salihan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dikatakan kepada orang itu, nam, tidurlah, salihan dengan baik. Faqad alimna in kunta la mu'minan, sungguh kami telah tahu bahwa engkau adalah seorang yang mukmin. Hadz lafdu fi hadithi al-asma, lafad ini hadalah hadith, sungguh lagi lafad tadi hadal lafid, lafad hadith al-asma. Syekh Rabi memasukkan hadis-hadis satu dengan yang lainnya dengan tahqiq yang disebutkan dalam kitab ini. Barang siapa yang pengen tahu, silakan dilihat tahqiqnya masing-masing. Fayuradu alaihi maq'aduhu minan nar law kana kafiran. Thumma qala, awadakallahu bimaq'adin fil jannah fas'alanihi fayakul rabbi aqimis sa'ah fayuqal lahu intadhir. Maka akan ditambahkan padanya tempat tinggalnya dalam neraka. Kalau dia orang yang kafir, ditambahkan tempat tinggal dalam neraka. Kemudian akan dikatakan padanya, awadakallahu ma'adin fil jannah, Allah telah menggantikan untukmu tempat itu dengan tempat dalam surga. Fayaqul, maka hamba itu begitu mendengar bahwa dia pasti akan masuk dalam surga, dikatakan Rabbi, hamba itu mengatakan, wahai Rabb, aqimis sa'ah, segera tegakkan kiamat, segera tegakkan kiamat, hamba ini ingin sekali masuk dalam surga yang dijanjikan. Fayaqul lahu intadhir, maka dikatakan padanya, tunggulah. Kisah ini dalam alam barzah, alam kubur. Dialog yang tadi kita bacakan berada di alam kubur. Wa mal kafir, adapun orang yang kafir, yatihil malakani fayas'alanihi. Adapun orang yang kafir, maka dua malaikat tersebut, Munkar wa Nakir, datang kepadanya untuk bertanya kepadanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Fayaqul, ha ha, la adri, samitun nas yaquluna shay'an faqultuh. Ada orang yang kafir, ketika ditanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, maka dia mengatakan, ha ha, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan ini, aku ikut-ikutan. Maka akibat dia tidak mampu menjawab, fadarabal malaikatu, maka malaikat memukulnya, bimantrakati min hadid, dengan palu dari besi, hatta sahu, sampai menjerit orang itu, kul sami'u ilal insi wal jin, semua mendengar kecuali manusia dan jin, walau sami'u lasi'iku, kalau seandainya manusia dan jin mendengar cerita orang yang dipukul oleh malaikat tadi, maka mereka pasti akan mati. Manusia dan jin akan mati karena saking mengerikannya lengkingan orang yang dipukul oleh malaikat dengan palu dari besi tadi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, besarnya palu yang untuk memukul orang tersebut di alam kuburnya adalah Nabi memberikan penggambaran laukana al-mauqif bil Arafah, kalau seandainya orang-orang yang wukuf di Arafah yang jumlahnya sekian juta orang berdiri di atas palu tersebut, sungguh palu itu lebih besar, lebih luas daripada jamaah haji yang wukuf di Arafah. Nah, palu yang sebesar itu untuk mukul manusia sekecil kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Betapa sakitnya itu. Betapa sakitnya itu. Karena itu marilah kita bersungguh-sungguh berupaya untuk selamat dari azab kubur. Ya? Dengan talabul ilmi, dengan beramal. Kita talabul ilmi dan kita beramal, itu adalah kepentingan untuk kita, Pak. Anak-anakku, coba perhatikan. Kepentingan untuk kita. Dengan kita talabul ilmi, kita jadi tahu. Dengan kita tahu, kita bisa beramal. Dengan kita tahu dan kita beramal, mudah-mudahan kita selamat dari azab kubur. Ini dia. Itu kepentingannya. Lebih penting mana? Selamat dari azab kubur atau mendapatkan uang 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Lebih penting mana? Nah, sekian penting duitnya. Wah, pintar jenengan. Ya. Hadirin yang makan. Ya, kalau selamat dari alam kubur, besok setelah mati kita berupaya. Berusaha. Usaha selamat dari azab kubur ya sekarang ini. Hakadza kaum muslimin. Bekerja mencari nafkah ada jamnya. Ada waktunya. Dari pagi sampai jam 3 sore. Berapa jam antum? 8 jam mungkin. Saya tidak keberhitung. Waktunya singkat. Antum pulang, sholat asar, kemudian istirahat, mandi, berangkat. 4:30 sampai sini. Bukan 5:00 sampai sini, mas. Saya sudah sampai 4:30, belum ada orang tadi. Besok saya sampainya 5:15 saja. Ya, biar langsung buka. Ya. Antum datangnya siang-siang, bukan siang, sore. Memang talim kita sore, ya betul sore. Sehingga kita talim kepentingannya untuk siapa? Kita. Saya enggak marah-marah kok mas, cuma mengingatkan saja. Betapa pentingnya talabul ilmi dan beramal. Kepentingannya agar selamat dari api neraka. Mari kita bersemangat. Coba akibat tidak pernah belajar. Akibat tidak pernah mengamalkan ini. Orang kafir mengatakan, ha, la adri, aku enggak tahu. Siapa Rabbu? Aku kurang ngerti. Buk! Gebuk. Ya kalau digebuk, pak orang lara, pak. Ini digebuk dengan mintrokoh, palu, min hadi dari besi. Yang dia menjerit, kalau kita manusia mendengar, kita mati. Mendengarkan ceritanya. Saking melengking kesakitan. Apa kita pengen bernasib seperti mereka? Tentunya tidak. Tentunya kita ingin selamat dari azab kubur. Maka bekali diri kita dengan al-ilmu. Ini azab kubur dirasakan oleh mereka-mereka orang yang pertama apa sifatnya? Jahil. La adri, aku tidak tahu. Azab kubur, pukulan malaikat dikenakan kepada siapa? Orang yang mengatakan la adri, aku tidak tahu. Akibat tidak tahu dia kafir. Akibat tidak tahu dia kafir. Kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi, kafir kepada Islam. Solusinya talabul ilmi. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud din Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal din Islam dengan dalil. Ini bisa ditempuh dengan cara talabul ilmi. Yang kedua, sebabnya disebutkan dalam hadis ini adalah taklid, taklidul a'ma, taklid buta yang tidak mau dia belajar. Aku ikut-ikutan orang, dulu orang mengatakan begini, aku ikut-ikutan. Aku dulu mendengar ada yang mengatakan Isa adalah Tuhan, aku ikut-ikutan. Kafir dia. Dulu ada yang mengatakan Uzair anak Allah, aku ikut-ikutan. Dulu ada yang mengatakan Tuhan patung Wajswa Yahud Yahud Nasr, aku ikut-ikutan. Dulu ada yang mengatakan Tuhan la ta'uzamanat, aku ikut-ikutan. Semitun nasyakul katafakultuh, aku dengan orang ngomong apa, aku ikut-ikutan. Ini taklid. Jangan kita beragama dengan model taklid. Apalagi dalam bab etikad. Ikut-ikutan orang ngomong. Ikut-ikutan klinik. Ikut-ikutan keyakinan kejawen. Ada orang mengatakan begini-begini kami ikuti. Na'udzubillah min dzalik. Engkau akan termasuk dari mereka yang mengatakan ha ha la adri semitun nasi yakulun fakul syakshayan fakultuhu semitun nasi yakulu syayan fakultuhu. Maka bekali diri kita dengan ilmu dan amal saleh. Wa nusallallaha salamata. Syekh kemudian mengatakan kita memohon kepada Allah keselamatan. Fenu yakhafu yukhafu ala kathiri minan nas lanu la ya'rifu ma'na ar-risalah al-haq al-ma'rifati wa la ya'rifu anna Muhammadan ja'a bil bayyinati wal huda wa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah wa inma wajada nas yaqulun shay'an faqalahu. Kita memohon perlindungan kepada Allah azza wa jal, meminta keselamatan dari azab kubur. Karena sungguh yukhaf sangat dikhawatirkan, sangat-sangat ditakutkan menimpa banyak manusia. Kenapa? Karena kan kebanyakan manusia tidak mengenal tentang risalah, yakni tidak mengenal din Islam. Haqqul ma'rifati, dengan sebenar-benar pengetahuan. Banyak orang muslimin ketika ditanya, Bapak tahu apa itu Islam? Ibu tahu apa itu Islam? Bahkan yang sudah lama hidup, Mbah kaku ngertos napa niki Islam? Mbah putri ngertos napa niki Islam? Jawabannya kaum muslimin yang pernah saya dengar dari salah seorang orang tua sudah mbah-mbah. Jawabannya apa? Islam ku ya kendurenan kae. Ya. Kemudian acara setelah kematian disebut acara limang dina, pitung dina, baca tahlil, dan orang ini sudah umurnya lanjut 60 tahun ke atas, tidak mengenal Islam kecuali apa yang telah terbiasa dilakukan kendurenan acara tahlilan dan yang simsal itu. Dia umurnya sudah lanjut, tapi tidak kunjung talabul ilmi. Tidak mengerti apa itu syariat Islam, kecuali itu saja. Kasihan. Tidak bisa baca Quran, apalagi membaca hadis, apalagi sampai menghafal, apalagi sampai mengerti. Faedah-faedahnya tidak tahu. Banyak orang tua yang sudah umur 80 belum bisa baca Quran. Hari-hari dikosong, hari-hari 85, 86 dilalui sampai di umur 90 kosong. Kenapa kosong? Karena dia tidak mengerti Islam. Membaca Al-Quran enggak bisa. Gimana dia membaca? Tahu hurufnya juga enggak. Kasihan sekali. Hidupnya hanya medang. Menunjuk dereng, Mbak, medang ini kianget. Putune singgal kaken putu wadon. Nah, pedang, turu, melek maning. Anak gedang goreng ora niku tok uripe Pak. Entene napa niku? Esuk awan sore ngenteni mati. Nek ora mati-mati, anake sing ribut urip bae kujan. Ngesel-ngeseli dan sebagainya. Ngerepot nak. Melas banget. Anaknya gak tahu ibadah. Bapaknya juga sudah tidak tahu ibadah. Orang mati-mati. Kasihan sekali. Maka talabul ilmi penting, ikhwan. Belajarlah, belajarlah supaya kita tahu. Untuk supaya besok kelak ketika kita sudah tidak produktif lagi, tidak bisa ngasil lagi, kita tergantung kepada putra putri kita, hari-hari dipenuhi dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hari-hari dipenuhi dengan qiraatul Quran. Kalau antum bisa baca hadis, baca kitab hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala murojaah umur 90 masih baca hadis. Masya Allah. Bah kakung tesi talabul ilmi. Walaupun umur sampai 90. Kenapa? Karena dulu waktu kecil dia mondok. Di waktu mudanya dia bisa baca Quran. Di waktu mudanya dia bisa menghafal hadis. Dia bisa membaca. Sehingga ketika nanti ketika dia sudah umur 70-80. Sudah tidak bisa lagi apa-apa. Paling jalan ke depan, belakang, belakang ke depan. Kamar mandi, kamar tidur saja. Tetapi kitabnya di sampingnya. Masya Allah. Nek baik kados niku putune kepripun Pak? Diharapkan lebih baik. Lah siki mbae baca Quran ora bisa. Anaknya ya abdo agamane Pak. Siapa sing ngajari? Illa man rahim rabbu. Kecuali orang yang Allah berikan rahmah. Karena itu talabul ilmi penting ikhwan. نسأل الله السلامة فإن يخاف على كثير من الناس لأنه لا يعرف معنى الرسالة حق الرسالة karena banyak orang yang tidak mengenal Islam dengan sebenar-benar pengenalan ولا يعرف أن محمد جبل بينة الهدى dan banyak orang yang tidak mengetahui tentang Muhammad alaihissalatu wassalam di mana beliau membawa petunjuk dan penjelasan yang harus diimani. Banyak manusia yang tidak tahu wala ya'rifu ma'na la ilaha illallah dan juga banyak manusia yang tidak mengenal makna la ilaha illallah wa innama wajada an-nas yaqul syai'an faqalahu. Kebanyakan orang mereka mendapati manusia bagaimana apa yang mereka ucapkan maka dia ikut-ikutan dan itu yang terjadi. Coba kita lihat diri kita. Kalau tidak mengenal dakwah salafiyah ini, diri kita, kaum muslimin, tidak jauh berbeda dengan kanan kiri kita. Kita punya saudara, Mas, Mbak Yu, Adek, mereka tidak mengenal dakwah salafiyah. Yang kenal dakwah salafiyah hanya kamu dalam rumah tangga, dalam keluargamu. Sekiranya engkau juga tidak mengenal dakwah salafiyah, gak jauh beda dengan kakangmu, gak jauh beda dengan bayumu, gak jauh beda. Maka bersyukurlah dengan mengenal dakwah salafiyah ini. Bayu, jan, orang jilbaban. Setiap hari dosa, gak pakai jilbab, pakainya rok, ya, pakainya dasar keluar rumah. Ya, kamu mengenal dakwah ini, walhamdulillah, mengenal la ilaha illallah. Di sana ada rukun, di sana ada syarat, di sana ada muqtada, konsekuensi, di sana ada nawaqib, pembatal-pembatalnya. Antum tahu, masya Allah, nikmat. Mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajarannya, kewajiban ittiba sunnah. Antum tahu, masya Allah, luar biasa. Saudaramu tidak tahu. Coba kalau kamu tidak tahu dakwah ini, semisal mereka. Maknanya yang tidak mengenal dakwah salafiyah ini, apa keyakinan hati mereka? Ikut-ikutan orang. Ketika di masyarakat sekitarnya ada sebuah keyakinan apa, maka dia akan itu ikuti itu. Akan dia ikuti keyakinan yang ada di sekitar masyarakatnya. Dia terbawa oleh budaya. Dia terbawa oleh adat istiadat. Kenapa? Karena tidak mengenal dakwah as-salafiyah, dakwah Al-Quran sunnah ala fahmi salaf. Ya? Dulu kita sebelum mengenal dakwah ini pun semisal mereka. Ada beberapa memori, keyakinan-keyakinan kita masih ingat, ada begini, ada begitu. Tetapi alhamdulillah Allah selamatkan kita dari itu. Mungkin dulu wal'iyadu billah, seorang di antara kita sebelum mengenal dakwah salafiyah, ngupati, tahu ngupati Pak? Mitoni, ya? Hari-hari ini lebok nameng nopo niko? Kendul nopo nggih? Ampasane kendul nopo? Lah. Kendil. Paringi nopo niku Pak? Dom-dom-dom. Benang. Niku bayi ngemben pinter jahit niku Pak. Nauzubillah. Itu semuanya dalam rangka tolak bala. Dan ditaruh di atas, jangan di bawah. Mbok nang banyudan kok pilek baik. Wala apa urusane. Tapi begitulah mitos yang ada. Kalau kita tidak mengenal dakwah ini, mungkin kita masih seperti itu. Walhamdulillah selamatkan. Dan ini penting bagi kita. Falyahdhar al-mu'min wa yatadabbara kitab Allah li'idda al-uddata li hadhihi al-ijabah. Hendaknya berhati-hati wahai orang yang beriman. Hendaknya engkau belajar kitab Allah dan hendaknya engkau persiapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Ini nasihat dari Syekh. Berhati-hati betul kita dengan cara jauhi dosa, dengan cara mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Nabi Muhammad SAW dan petunjuk-petunjuknya. Wa Muhammad ibn Abdullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'nah. Nabi Muhammad SAW datang kepada kita dengan membawa petunjuk, dengan membawa keterangan dan kejelasan, maka kita beriman kepada beliau dan kita mengikutinya. Yani hadzal iman mutarattibun ala ma'rifatul huda wal bayan alladhi jabi Muhammad SAW fa nafa'a fi hadzal imtihan asyadid. Iman ini adalah hasil dari mengerti, mengilmui, mengenal petunjuk dan bimbingan Nabi alaihi wasallam. Maka iman yang didasarkan dengan ilmu dan diamalkan dalam kehidupan ini yang akan bermanfaat bagi orang ketika menghadapi imtihan di alam kuburnya. Pertanyaan cuma tiga. Tidak sampai 10 Pak. Cuma 3. Tetapi siapa yang gagal, neraka. Siapa yang sukses, jannah. Ya? Maka bersungguh-sungguhlah. Rasul mengatakan, fa'amal mu'min. Adapun orang yang mu'min. Fayaqul Rabbi Allah wa Nabi Muhammad SAW din Islam. Orang yang mu'min, dia mampu menjawab, Rabbu adalah Allah, agama ku adalah Islam, Nabi ku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang bukan mukmin, murtab, orang yang ragu-ragu, dia mengatakan haha la adri. Maka yang mampu menjawab adalah mukmin. Disebutkan ayatnya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qalbi thabit fil hayati wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh ketika di dunia dan ketika di akhirat. Kapan itu ketika di akhirat? Ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Allah kokohkan bagi orang yang mukmin untuk bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Qala Syekh Ibn Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, siapa yang bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat tersebut dengan baik, fahuwa min ahlil jannah. maka dia termasuk dari ahlul jannah. Kenapa? Karena dia pasti mukmin ahlul tauhid. Ahlu sunnah. War rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum tuftanuna fi kuburikum mithlu au qarib min fitnatid dajjal. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya kalian akan diuji pada kubur-kubur kalian semisal atau mendekati seperti fitnah dajjal. Ini dalam potongan hadis Asma radhiyallahu anha. Wa fi tashahudi aidan, Allahumma inni a'udzubika min adab al-qabr wa min adab an-nar wa min fitnah al-mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah hidup dan mati. Wadilatun azab al-qabri wal-barzu kasiratun, dalil-dalil azab kubur dan alam barzah begitu banyak. Minha ma dzakarnahu lakum, di antaranya hadis yang telah kami sampaikan tadi di atas untuk kalian. Wa amrun sabitun yu'minu bihi ahlu sunnah, ini adalah perkara yang kokoh, yang sabit, yang ahlu sunnah beriman dengannya. Wa yunkiruhu al-mu'tazilatu, adapun kaum mu'tazilah mengingkari adanya fitnah kubur. Wa man qalladahum min ahlid dhalal, dan orang-orang yang mentaklidi mu'tazilah dari kalangan ahlid dhalal, mereka tidak percaya adanya fitnah kubur, azab kubur dan nikmat kubur. Wa inna hadhihi al-ummah tuftanu fi kuburiha wa tus'al 'an al-iman wa al-islam min rabbihi wa min nabiyhi wa yatihi munkar wa nakir kayfa syaa Allah jalla wa 'ala وكيف أراد والإيمان به وتصديق به كيف يدخل منكر النكير في القبر. قال الشربي, ada pun pertanyaan bagaimana cara masuknya malaikat munkar wa nakir ke alam kubur. Jawabannya, kaifa syaa Allah, di semua atas kehendak Allah azza wajalla, bagaimananya caranya sesuai dengan kehendak Allah azza wajal. Yadkhulu fi rahim, ada malaikat yang masuk ke rahim meniupkan roh ke janin ketika umur 4 bulan 10 hari. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakinam sa'idun, dengan membawa ketetapan ajalnya, rizkinya, amal perbuatannya bagi atau binasanya. Malaikat masuk ke alam rahim, masuk ke rahim dan kemudian meniupkan roh, dan itu semua terjadi kaifa yasha Allah, sesuai dengan kehendak Allah azza wajalla. Man alam hadza, kita tidak tahu caranya masuknya malaikat. Ya'lamullah wa khabar bidzalik, Allah yang mengetahui tentang hal itu, Allah yang mengabarkan tentang hal itu. Fama 'alaika illa liman, tidak ada tugas bagi kita yang manusia kecuali tinggal beriman saja, percaya saja. Tidak usah bertanya bagaimana, mengapa dan caranya. Beriman saja. Wa mizatul mu'min afdhalul mazaya, keistimewaan yang dimiliki seorang mu'min adalah keistimewaan yang paling afdal, annahu yu'min bil ghaib, yakni dia beriman dengan alam ghaib. Mukmin itu memiliki keistimewaan atau mumayyizat. Mumayyizat itu keistimewaan, ciri dan khas yang paling menjolok, yang paling menonjol. Ciri dan khas sifat seorang mukmin yang paling menonjol adalah iman kepada alam ghaib. Iman kepada alam ghaib. Apa bedanya muslim dengan kafir? Matanya dua, hidungnya dua, lubangnya ke bawah, karena kalau ke atas pilek bae, Pak. Mulutnya ya lebar kayak kita. Lehernya satu, kalau lehernya dua bahaya. Dari sisi fisik sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan, kita beriman dengan alam ghaib. Ini disampaikan dalam nas. Orang kafir tidak mau beriman. Itu bedanya. Kalau duduk kita satu dengan pakaian nasional umpamanya, pakai ya, pakaian biasa lah, kaos, pakai celana. Orang Jawa, orang Jawa. Takon njenengan Muslim belum tentu, karena ada Kristen Jawa. Oh, saya bukan Muslim. Ting pada bekam biaku, umpat di dini Jawane, tetapi berbeda. Saya beriman kepada alam ghaib, dia kafir kepada alam ghaib. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fihi, hudal muttaqin alladziina yu'minuun bil ghaib wa yuqiimuunas shalaata mimma razaqnahum yunfiqun. Fanu'minu fadu'minu bil ghaib alladzi tadammana al-Qur'an, maka engkau beriman kepada alam ghaib yang terkandung dalam Al-Qur'an, wa tu'minu bil ghaib alladzi tadammana sunnah. Engkau juga beriman kepada alam ghaib, disebutkan dalam sunnah. Alladzi kafalahu Allah bi tablighi al-Qur'an bi bayanih. Kemana Rasul dibebani Allah SWT untuk menyampaikan Al-Qur'an dan menjelaskannya. Wa hadza min jumlatil bayanat, dan ini termasuk dari penjelasan Nabi. Wa hadhi ahadithun, wa hadhi ahadithu fiha tafsilul ayat allati dalat ala azabil barzah wa bin'imi fihi. Wa hadhi ahadithu, dan ini adalah hadis-hadis fiha tafsilul ayat, itulah yang merinci pada ayat-ayat yang menunjukkan kepada azabul barzah dan na'im al-barzah. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan datang pada poin yang berikutnya insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.